Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha fa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan yang baik, pada sebuah aktivitas yang baik, dan di tempat yang baik pula. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat sunnah, dan nikmat menuntut ilmu syar'i. Begitu juga di tempat yang baik, di masjid, di rumah-rumah Allah, dan pada sebuah aktivitas yang sangat agung, yaitu aktivitas berusaha untuk memahami perkara-perkara dari perkara-perkara agama Allah. Ayol ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Semoga datangnya kita pada pagi hari ini, langkah kakinya kita dari rumah kita pada pagi hari ini, niat kita, usaha kita untuk berusaha memahami dari perkara-perkara ya Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita untuk memahaminya, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amalan soleh kita di akhirat kelak. Dan saya ucapkan bagi antum semua jazakumullahu khaira, dan bagi ikhwan dan akhwat dan kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini lewat radio Salafi, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan. Ini menunjukkan, ini di antara hal yang menunjukkan bahwasannya antum semua berusaha untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, berusaha untuk mengamalkan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Begitu juga berusaha untuk mengamalkan sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, farrajul ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan seorang laki-laki pemimpin di rumah, di rumahnya, seorang suami pemimpin di rumahnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dia pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Farrajul ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang suami adalah pemimpin dan kelak akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang wanita, seorang istri pemimpin di rumah istrinya, dan kelak dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, hadir ya antum di sini, mendengarkannya antum kajian ini biiznillah, ia akan membahas tentang tema kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita berharap kita adalah orang tua yang berusaha menunaikan amanah tanggung jawab berupa amanah anak. Dan di antara bentuk menunaikan amanah, bentuk menunaikan tanggung jawab ya Allah berikan kepada kita dengan mengkaruniakan anak adalah dengan mentarbiah mereka dengan tarbiah yang baik, mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, mengajarkan mereka dengan pengajaran yang baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, dan dalam seluruh permasalahan agama. Ini di antara bentuk tarbiah yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kita semua, akan mempertanyakan suami, akan mempertanyakan istri, akan mempertanyakan kedua orang tua, sudahkah dia menunaikannya dengan baik, yaitu bentuk tarbiyah yang baik kepada anaknya. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, dan tidaklah bisa seseorang, bagaimana mungkin seseorang bisa mentarbiyah anaknya dengan baik, bisa mendidik anaknya dengan baik, bisa mengarahkan anaknya dengan baik kecuali dengan ilmu. Maka dari itu saya ucapkan jazakumullahu khairan atas kehadiran antum, atas kesehatan antum, atas langkah-langkah kaki antum dari rumah antum, atas pengorbanan waktu yang berharga dari antum semua untuk berusaha mengetahui bagaimana pendidikan yang benar dalam Islam, bagaimana pendidikan yang benar dalam Islam, dan mengetahui kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak dalam Islam ini. Karena tidak mungkin seseorang bisa mentarbiyah orang tua, tidak mungkin seseorang bisa mentarbiyah anaknya kecuali dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan tentang perkataan Bani Israel kepada Musa, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun qala innakum qaumun taj'alun. Qalu ya Musa ij'al lana ilaha. Bani Israel berkata kepada Musa, qalu ya Musa ij'al lana ilaha, wahai Musa, buatkanlah kami sesembahan-sesembahan, kama lahum aliha, sebagaimana mereka mempunyai sesembahan. Qala innakum qaumun taj'alun. Qala innakum qaumun tujhalun. Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, tidak mengerti tentang Allah. Lihat ayat ikhwatal kiram, kaum muslimin yang saya hormati, dalam surat Al-A'raf ayat 30-138, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang perkataan Bani Israel, qalu ya Musa ij'al lana ilaha. Bani Israel berkata kepada Musa, wahai Musa, buatkanlah kami sesembahan-sesembahan selain Allah, kama lahum aliha, sebagaimana mereka mempunyai sesembahan. Qala innakum qaumun tajhaluna. Sungguh kalian adalah kaum yang bodoh, tajhaluna. Sungguh kalian kaum yang bodoh, tidak mengerti. Lihat ayat ikhwatul kiram, wahai kaum muslimin, bagaimana dampak kebodohan seseorang, dampak ketidaktahuan seseorang tentang mengenal Allah, menyebabkan dia meminta sesembahan selain Allah. Bukan perkara yang ringan, bahkan min a'zamil munkarat, sebesar-besar kemungkaran, sebesar-besar kedurhakaan, sebesar-besar kemaksiatan, sebesar-besar bentuk kekurang ajaran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan meminta sesembahan selain Allah. Adakah kemungkaran yang lebih besar dari ini? Apa sebabnya? tidak adanya ilmu, tidak mengetahui ilmu, tidak berpengetahuan, tidak berusaha untuk memahami agama ini. Qala innakum qaumun tajhaluna, sungguh kalian adalah kaum yang tidak memahami, yang tidak mengerti, yang bodoh. Ayat ibadatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya Miftahu dari Sa'adah, wala raiba anna al-jahla aslun kulla fasadin wa kulla dararin yalhaqul abdu fid dunyahu wa akhirahu fahuwa natijatul jahl. Ketahuilah wala raiba, tidak diragukan, anna jahla, sesungguhnya kebodohan ada dasar pokok segala kerusakan dan segala bahaya. Apa yang didapatkan oleh seorang hamba di dunianya dan di akhiratnya, fahuwa natijatu jahl, buah dari kebodohan. Ini ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Wahai kaum muslimin, kebodohan seseorang terhadap akidah bisa membuat dia terjatuh kepada kesyirikan dan kekufuran. Kebodohan dia terhadap pengenalan kepada Allah bisa membuat dia terjatuh kepada bentuk merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebodohan dia terhadap mengenal agama Islam bisa membuat dia terjatuh kepada kesesatan, melakukan perbuatan bid'ah. Kebodohan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membuat dia terjatuh kepada sikap-sikap berlebihan atau sikap meremehkan dari hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berlebihan karena kebodohannya bisa menyekutukan, bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tandingan bagi Allah. Yang meremehkan bisa menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buahnya apa? Buahnya adalah kebodohan. Begitu juga ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga wahai kaum muslimin, kebodohan seseorang ayah, kebodohan seorang ibu, ketidakmengertian mereka bagaimana mendidik anak dengan pendidikan yang benar, mendidik anak dengan pendidikan yang sesuai dengan agama Islam, membuat berdampak jelek bagi anaknya di dunia dan kelak di akhirat. Ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak kaum muslimin yang menganggap bahwanya pendidikan yang baik adalah dengan memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Seluruhnya diminta, seluruhnya diberikan. Dari apa yang diminta oleh anaknya, dia berpendapat bahwasanya inilah pendidikan yang baik. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya pendidikan yang baik adalah dengan tidak menuruti seluruh, atau dengan tidak menuruti apa saja yang diminta oleh anaknya. Lalu dia menganggap bahwasanya pendidikan yang baik adalah dengan melakukan, dengan bertindak kasar kepada anaknya. Ini akibatnya dari kekeliruan ini, dampak jeleknya pada anak di dunia dan kelak di akhirat. Sebagian lagi, sebagian orang tua tidak memperhatikan siapa teman duduk anaknya, siapa teman bergaul anaknya, siapa teman bermain anaknya, sehingga anaknya yang dia anggap bahwasanya dirinya telah mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, yang dia telah anggap bahwasanya dia telah sukses mendidik anaknya sehingga mempunyai gelar sarjana, sehingga mempunyai gelar insinyur, sehingga mempunyai gelar doktor, ternyata ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, karena teman duduknya tidak diperhatikan, teman baiknya tidak, teman bermainnya tidak diperhatikan, teman pergaulannya tidak diperhatikan, anaknya hancur akibat pertemanan. Ada yang terjatuh kepada narkoba, ada yang terjatuh kepada fitnah haid, ada yang terjatuh kepada korupsi, ada yang terjatuh kepada kehancuran di dunia, dan dikhawatirkan kalau dia tidak bertobat kepada Allah akan menerima kehancuran di akhirat. Ini buah dari tidak mau memahami, buah dari tidak mau mengilmui, buah dari kebodohan dalam masalah ilmu, bagaimana mendidik anak yang benar, bagaimana mendidik anak yang sesuai dengan pendidikan Islam, dan mengetahui kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak sehingga menjauhinya. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini sebagai mukaddimah dari apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Faruq Ayyusafruddin Hafizahullah. Namun sebelum pembahasan yang akan disampaikan Al-Ustaz Aib Hafizahullah tentang kesalahan-kesalahan anak, insyaallah ada nasihat dan tausiah atau nasihat dari Al-Ustaz Abdul Rahman Mubarak Hafizahullah tentang oleh-oleh musyawarah di musyawarah asatidah, musyawarah para ustaz yang diadakan di Cirebon, insyaallah akan beliau sampaikan sedikitnya, sedikit banyaknya, di antaranya terkait dengan fatwa Syekh Ubaid Hafizahullah, begitu juga faedah-faedah yang lain yang didapatkan dari musyawarah asatidah di Cirebon. Wallahu taala a'lam bi shawab. Barakallahu fikum.